Berbicara mengenai kuda, pikiran Anda pasti akan tertuju pada binatang yang biasa digunakan untuk menarik delman dan beban lain, atau yang ditunggangi sebagai alat transportasi di masa lalu. Jauh sebelum mesin uap yang menjadi basis kendaraan bermotor saat ini, yang ditemukan oleh James Watt pada abad 18, namun tahukah Anda kalau binatang mamalia berkaki empat yang tahu ini juga populer sebagai sarana olahraga? Olahraga berkuda memiliki sejarah yang panjang dan sangat tua. Di dalam catatan-catatan arkeologi, olahraga balap kuda atau yang selanjutnya disebut pacuan kuda telah dipraktekkan di berbagai peradaban kuno seperti Yunani kuno, Babilonia, Syria, dan Mesir sejak 5000 tahun yang lalu. Di masa itu, kuda memiliki tempat tersendiri di kalangan kaum bangsawan dan ningrat. Pada masa Renaissance, para bangsawan Eropa, Itali, Inggris, dan Prancis mulai mempelajari seni menunggang kuda. Di Indonesia sendiri, olahraga pacuan kuda mulai diperkenalkan sejak masa kolonial Belanda. Di masa itu, pacuan kuda diadakan setiap perayaan-perayaan besar dan ulang tahun Ratu Belanda. Masyarakat Indonesia pun kemudian tertarik pada olahraga ini. Dibanding negara-negara lain, pacuan kuda di Indonesia tidak begitu populer, namun memiliki basis penggemar dan komunitas yang sangat kuat di berbagai wilayah. Banyak masyarakat awam yang menganggap bahwa berkuda merupakan olahraga yang mahal dan eksklusif. Hal ini disebabkan olahraga ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk sekali latihannya. Diperlukan kocek sebesar ratusan ribu rupiah dengan waktu latihan yang tidak banyak. Pelatih pacuan kuda dari Aragon Stable, Dani Sadak, membenarkan hal tersebut, sekaligus menyatakan bahwa berkuda tidak selamanya menguras keuangan. Olahraga kuda di mahal, saya bilang mahal. Tapi kalau misalnya ngurus kuda mau murah juga bisa kok. Jadi kita atur aja, maksudnya kan kayak obat-obatan gitu kan, kuda luar. Soalnya ada obat-obat tradisional juga kan banyak. Jadi sebenarnya relatif sih, kalau untuk pacuan, saya bilang ya. Terlepas dari biaya yang diperlukan untuk berkuda, ada segudang manfaat yang diperoleh dari olahraga yang satu ini. Dari segi fisik, olahraga berkuda dapat meningkatkan keseimbangan koordinasi tubuh, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan akselerasi refleks tubuh, mencegah kram otot, meningkatkan pergerakan tulang sendi, meningkatkan sirkulasi darah, dan meningkatkan penglihatan. Olahraga berkuda juga membantu meningkatkan rasa tanggung jawab, kesadaran, kedisiplinan, dan percaya diri. Selain manfaat fisik, olahraga berkuda juga bermanfaat dari segi sosial, seperti menambah relasi dengan sesama joki maupun sesama penggemar berkuda. Seperti yang dirasakan oleh Dadang Sohendar, joki asal Sumedang, yang mengaku telah mencoba hampir dari semua stable yang ada di Indonesia. Menurutnya, untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari olahraga berkuda ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan menunggang hewan besar ini. Kita mesti baca dulu nih kuda karakternya seperti apa gitu. Gak bisa disamain semua, kuda dinaikinnya seperti itu gitu. Menjaga keseimbangan ya tergantung fisik kitanya. Soalnya kita yang nyetir kan, kita yang bawa. Kalau kondisi kitanya kurang fit atau kita bisa kalah sama kuda gitu. Akhirnya kita yang dibawa kuda, bukan kuda yang dibawa kita gitu. Olahraga berkuda sebenarnya tidak mahal. Seperti yang kerap dianggap oleh masyarakat, mahalnya olahraga ini terletak pada perawatan dan pemberian nutrisi yang ditanggung oleh pemilik kuda. Jika ingin mencoba olahraga ini, terdapat banyak tempat berkuda yang dibuka untuk umum dengan tarif yang tidak menjebol kantong. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari olahraga berkuda ini. Selain melatih kekuatan otot, berkuda juga melatih kebugaran tubuh yang tentunya sangat berguna dalam menjalani aktivitas sehari-hari.